Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Risalah yang berbahagia dimanapun Anda berada, agama Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan wanita. Betapa tidak, hal tersebut dapat kita lihat dalam Al-Quran. Banyak sekali disebutkan tentang wanita, bahkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Namun sangat disayangkan, fenomena yang kita lihat saat ini, kedudukan wanita tanpa mereka sadari telah disamakan dengan barang dagangan yang diperjualbelikan. Hal itu disebabkan karena mereka tidak lagi menjaga hal yang berharga dari mereka, yaitu auratnya. Nah, sahabat Ar-Risalah, kali ini cerita kita akan membahas tentang wajibnya hukum menjaga aurat bagi muslimah. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Siang itu tampak Bang Biring keluar dari mobil angkotnya berjalan menuju warung kopi Pak Slamet. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Bang Biring, gimana kabarnya nih Bang Biring? Alhamdulillah, sehat walafiat aja ini Pak Slamet. Walaupun agak kurang-kurang sewaku hari ini. Oh, ya udah Bang Biring. Yang penting kan usahanya halal. Iyalah Pak Slamet. Cewek Pak Slamet. Ada cewek itu. Astagfirullah Bang Biring. Jangan dilihat Bang Biring. Bukan mahram itu. Ya Allah, jangan dilihat Bang Biring. Sikit aja nya Pak Slamet. Enggaknya ngeri-ngeri kali pun. Waduh, udah gitu ceweknya enggak pakai hijab lagi. Astagfirullah. Nah kan Bang Biring, aku jadi ikut-ikutan melihat nih. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya dosa-dosa aku ya Allah. Kenapa pula Pak Slamet ini? Biasanya pun santai aja nya kalau lihat cewek. Apa pula lah salah cewek itu Pak Slamet? Gini Bang Biring, cewek yang itu dia tuh membuka auratnya. Nah padahal kan setiap muslimah itu wajib menutup auratnya loh. Dari mana pula lah kau tahu itu Pak Slamet? Gini Bang Biring, semalam kan aku dengerin kajian Pak Ustadz yang ada di Radio Ar-Risalah. Nah ceramahnya itu masalah hijab. Terus? Dan ternyata setiap wanita muslimah itu wajib menggunakan hijab. Yang namanya wajib itu kan, itu kan kalau ditinggalkan berdosa. Ya kan Membiring? Ya juga lah Pak Slamet ya. Tapi apa pula lah dasar hukumnya makanya hijab bagi wanita itu dibilang wajib Pak Slamet? Tentang hukum wajibnya hijab itu ya ada dalilnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman yang artinya itu kira-kira gini Bang Biring. Gimana itu? Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar tuh mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya itu Bang Biring, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka itu menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya itu atau auratnya. Nah begitu Bang Biring. Nah untuk lebih lengkapnya lagi, Bang Biring ini juga bisa baca Al-Quran di Surah An-Nur ayat yang 31 kalau Slamet nggak salah Bang Biring. Oh gitunya Pak Slamet ya. Tapi hijab yang gimana ini Pak Slamet? Yang benar itu maksud saya. Soalnya banyak kali kulihat sekarang orang pakai hijab katanya, tapi celananya ketat, bajunya pun ketat. Terus jilbabnya itu Pak Slamet, jilbabnya itu hanya sebatas leher aja. Bahkan kadang-kadang jadi masker pula dibuatnya, kayak korban sinabunga aja. Kalau hijab yang benar itu Bang Biring, yaitu dia harus menutup seluruh auratnya dan dia itu pun longgar. Biar apa Bemiring? Biar apa itu? Biar bentuk badannya itu nggak kelihatan. Namanya juga nutup aurat, bukannya membalut aurat loh Bemiring. Nih Bemiring, ini ada dalilnya loh. Ya apa itu? Nih di Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Yang artinya? Yang artinya itu kalau nggak salah gini Bemiring. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Nah hendaklah mereka itu menutupkan jilbabnya itu ke seluruh tubuh mereka. Mm-mm. Nah, yang demikian itu agar mereka itu lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka itu nggak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu Bang Miring. Oh, gitunya Pak Slamet ya. Kalau gitu Pak Slamet, kusuruhlah nanti mamak si tongat itu make jilbab, biar makin cantik dia Pak Slamet. Bener banget itu Bang Biring. Nah, sekalian aja Bang Biring beli jilbabnya itu sama mboknya si Tole. Walah, bisnis. Ya, namanya juga usaha Bang Biring. Ya udah kalau gitu bungkus aja. Bungkus. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari Asma binti Abi Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pakaian tipis. Beliau berpaling darinya dan berkata, "Wahai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini," sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah, dengan cerita yang telah kita dengarkan tadi, mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita akan penting dan wajibnya menutup aurat bagi seorang muslimah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di cerita-cerita yang lebih menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Arisalah 95.7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.